الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله kita melanjutkan kembali kutufun minas sama'il muhammadiyah. Kita sudah menyelesaikan an-nadhafah minal islam, kebersihan itu termasuk dari ajaran Islam. Kita masuk sekarang di halaman yang ke-110. Qala Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah min adabil Islam, termasuk dari adab Islam. Beliau akan bawakan beberapa adab di dalam Islam. Yang pertama boleh bawakan surat An-Nisa ayat 86. Qala Allah Ta'ala wa idza huyyitum bi tahiyyatin hayyu bi ahsana minha aw rudduha. Wa idza huyyitum, dan jika kalian diberikan penghormatan, salam penghormatan, fahayyu bi ahsana minha, maka balaslah penghormatan tersebut dengan yang lebih baik darinya. Aurduha, atau balaslah, ya, maknanya yang sepadan dengannya. Ikhwani fiddin a'azzani wa a'azzakumullah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan bagaimana kita menjawab salam penghormatan seorang kepada kita. Jika kita mendapatkan salam, maka Allah sebutkan hayyu bi ahsana minha, maka balaslah dengan yang lebih baik darinya. Dibalas salamnya dengan yang lebih baik darinya. Dari sisi lafaz lebih baik, lebih panjang dari salam yang diberikan kepada kita, demikian pula disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah bahwasanya at-tahiyyah, salam penghormatan yang diberikan kepada atau yang disampaikan seorang kepada orang yang lainnya, itu termasuk ikram wa doa, termasuk penghormatan dan juga doa. Assalamualaikum misalnya, itu penghormatan dan mengandung doa. Berharap keselamatan untuk orang yang diberikan salam. 6. Dan juga salam yang disampaikan tersebut disertai dengan raut yang gembira, senang. Orang yang menyampaikan salam itu, sehingga makna balaslah salam itu, nam bi ahsana minha, lafadznya lafadznya lebih baik dibandingkan lafadz yang diberikan kepada kita. Demikian pula cerah gembiranya kita lebih gembira dibandingkan orang yang mengucapkan salam kepada kita. Naam. Aurduha atau yang sepadan dengan apa yang disampaikan kepada kita. Di sini menunjukkan larangan untuk tidak menjawab salam. Sehingga Syaikhul Rahman As-Sa'di rahimahullah beliau menyebutkan wa mafhumu dzalika annahyu an adamir radd. Dan mafhum yang dipahami dari ayat ini larangan untuk tidak membalas salam bil kuliyah keseluruhan au raddiha biduni atau menjawab salam dengan yang lebih sedikit dari salam yang diberikan kepadanya. Jadi perintahnya balaslah salam itu dengan yang lebih baik atau paling tidak setara, sepadan. Maka tidak boleh tidak menjawab dan tidak boleh pula menjawab dengan lafaz yang lebih pendek dibandingkan salam yang diberikan kepada kita. Baik. Ini khani fidina azani wa a'azakumullah. Naam. Di dalam ayat ini juga beliau rahimahullah menyebutkan yani Syaikhul Rahman As-Sa'di dalam tafsirnya wa yu'khadhu minal ayatil karimah, diambil dari ayat yang mulia ini al-hasu al-ibtida'is salam, anjuran untuk memulai salam. Anjuran untuk memulai salam, mengawali salam. Wattahiyah dan juga penghormatan. Naam. At-tahiyah yakni ucapan penghormatan dan juga doa itu namanya at-tahiyah. Baik. Dari sisi mana faedah ini diambil? Kata beliau, karena Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan untuk membalas salam dengan yang lebih baik darinya atau yang semisal dengannya. Naam, ini menunjukkan wajibnya taib untuk menjawab salam. Taib. Kemudian ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Naam. Ini dalil yang pertama yang disebutkan oleh muallif rahimahullah. Min adabil Islam adalah salam, mengucapkan salam. Termasuk adab dalam Islam. Naam. Yang kedua, wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aulan nasi billah man badahum bisalam, manusia yang paling utama billah ai akrabun nas, orang yang paling dekat, dua orang yang bertemu yang paling dekat dengan Allah, ya, maknanya aulan nas billah, orang yang paling dekat dengan Allah man badahum bisalam, orang yang mengawali salam tatkala berjumpa. Rawi Abu Dawud wa Ahmad wa sanaduhu sahih. Naam. Ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang mengawali salam taib itu orang yang lebih utama. Orang yang memulai memberikan salam itu orang yang lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Wa Abdullah bin Amr anna rajulan sala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ayyul Islam khair Ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, Islam yang bagaimana yang baik itu? Qala tut'imut ta'am, kamu memberikan makanan. Wa taqra'us salam ala man arafta wa lam ta'rif, dan kamu memberikan salam kepada orang yang kamu kenal dan juga orang yang tidak kamu kenal. Salam untuk semuanya, ya, untuk kaum muslimin, baik orang-orang yang kita kenal maupun orang-orang yang sama sekali belum kita kenal. Nam, siapa dia, di mana rumahnya, tapi memberikan salam. Muttafaqun alaih. Nam, ini Islam yang baik, memberikan makan kepada orang-orang yang membutuhkan, menyebarkan salam, mengucapkan salam kepada orang-orang yang dikenal maupun orang-orang yang belum kita kenal. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wallazi nafsi biyadih, demi yang jiwaku ada di tangannya, la tadkhulul jannah hatta tu'minu, kalian tidak akan masuk ke dalam surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in, maukah kalian aku tunjukkan kepada sesuatu, idza fa'altumuhu, jika kalian menjalankannya, tahabbtum, kalian akan saling mencintai. Jika hal ini dijalankan, kalian akan saling mencintai. Kalau kalian sudah saling mencintai, naam, berarti kalian orang-orang yang beriman. Jika kalian orang-orang beriman, maka kalian akan masuk ke dalam surga. Maka jalan untuk masuk ke dalam surga, naam, beliau sebutkan di antaranya. Kata beliau, afsus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Sebarkan salam di antara kalian. Rawahu Muslim. Naam. Ikhwani fi din, azani wa azakumullah. Baik. Sehingga ifsa'us salam, menyebarkan salam, baik memulai maupun menjawab salam, ini sabab bil mahabbah. Ini yang menyebabkan timbulnya kecintaan di antara kita. Naam. Tumbuhnya kecintaan di antara kaum muslimin. Baik. Itu ditandai, diawali, dimulai dengan menyebarkan salam. Saling memberikan salam satu dengan yang lainnya. Baik. Demikian pula ifsa'us salam, ini termasuk sebab masuknya rasa aman di diri-diri kita. Naam. Aman karena ya, yang dijumpai adalah seorang muslim yang dia telah mengucapkan salam. Baik. Ini ikhwan fi din, azani wa azakumullah. Ifsa'us salam, menyebarkan salam, ini jalan untuk menumbuhkan kecintaan. Nah, dan jika sudah tumbuh kecintaan, akan tumbuh keimanan. Jika ada keimanan, maka akan masuk ke dalam surga. Nah, waqala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kemudian beliau mulai membawakan adab-adab salam. Siapa yang lebih dulu mengawali salam? Yusallim raqib alal mashi. Orang yang menunggang kendaraan, orang yang menaiki kendaraan, itu yang berikan salam kepada orang yang jalan kaki. Wal mashi alal qa'id. Orang yang jalan kaki itu yang berikan salam kepada orang yang duduk. Wal qalil alal katsir. Orang yang sedikit itu yang berikan salam kepada orang yang jumlahnya lebih banyak. Muttafaqun alaih. Ini adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. 6. Bagaimana mengawali salam? Siapa yang dianjurkan untuk memulai mengucapkan salam? Baik. Maka beliau sebutkan di sini bahwasanya orang yang di atas kendaraan itu yang mengucapkan salam kepada orang yang jalan kaki tatkala dia lewat melewatinya. Orang yang jalan kaki itu yang berikan salam kepada orang yang sedang duduk yang dia lewati. Orang yang sedikit memberikan salam kepada orang yang lebih banyak jumlahnya. Naam. Ini adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wa an Anas. Qala inna Rasulullah sallallahu wasallam marra ala sibyan. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati anak-anak. Fasallama alaihim muttafaqun alaih. Beliau memberikan salam kepada mereka. Tawadhu'nya beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan salam kepada anak-anak yang dilewati. Mungkin mereka sedang bermain. Diucapkan salam. Naam. Salam bukan hanya khususnya orang-orang dewasa. Salam juga disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada anak-anak yang beliau lewati, yang beliau temui. Naam. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Tawadhu'nya beliau SAW, demikian pula sebagai bentuk pengajaran kepada anak-anak, dibiasakan mengucapkan salam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wa idza sallama alaikum ahlul kitab. Jika ada ahlul kitab, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani memberikan salam kepada kalian, faqulu, maka ucapkanlah wa alaikum. Muttafaqun alaih. Nah, wa alaikum. Baik, enggak usah panjang-panjang. Wa alaikum. Ini petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam jika ada non muslim yang mengucapkan salam kepada kita, baik maka jawablah wa alaikum tanpa ada tambahan kata yang lainnya. Naam. Wa an Imran bin Husain anna rajulan jaa'a ila nabihi sallallahu alaihi wa sallam. Dari Imran bin Husain, ada seorang yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Wa qala assalamu alaikum. Kemudian orang itu pun mengucapkan salam. Assalamu alaikum. Faradda alaihi. Kemudian dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa jalasa. Orang itu duduk. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam asara. Beliau menyatakan asara. Jadi mendapatkan pahala 10 kebaikan. Summa jaa akhar. Kemudian datang yang lainnya. Faqala assalamu alaikum warahmatullahi. Faradda alaihi fajalasa, dijawab oleh Rasulullah SAW, kemudian duduk. Faqala isrun, beliau menyatakan 20 dapat pahala 20. Kenapa dapat pahala lebih banyak? Salamnya lebih panjang. Orang yang pertama, assalamualaikum. Orang yang kedua, assalamualaikum warahmatullah. Ada tambahan lafaz warahmatullah. Mendapatkan 20 kebaikan. Naam. Summa ja'ahar. Kemudian datang yang lainnya. Faqala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih panjang lagi lafaz salamnya. Faradda alaihi fajalasa. Faqala thalasun. Kata beliau, dapat pahala 30. Kenapa? Salamnya lebih panjang. Salam yang disampaikan lebih panjang, paling sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, ai hasanah, mendapatkan 30 kebaikan. Rawahu Tirmidzi wa Abu Dawud wa Hasan wa Albani wa ghairuhu. Naam. Ikhwani fi din, azani wa a'azzakumullah. Di dalam hadis ini menunjukkan kaifiyah mengucapkan salam. Dari yang paling pendek sampai yang paling panjang. Nah, tadi sebelumnya disebutkan siapa yang lebih dulu mengucapkan salam. Sekarang ini taif kaifiyah mengucapkan salam. Assalamualaikum. Atau taif dengan lafaz mufrad assalamualaika. Jika dia mengucapkan salam kepada seorang yang tunggal, satu orang. Assalamualaika. Baik, atau jika orangnya banyak, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini lebih panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini khan fi din azani wa azakumullah. Baik, yang kemudian diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Ini sudah lafaz yang paling bagus, akmal, lafaz yang paling sempurna. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Lafaz salam yang paling sempurna dan tidak ada lagi lafaz yang lainnya. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik. Disebutkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam Adabul Mufrad hadis dari Abu. Di situ disebutkan khalaqallahu Adam ala suratihi. Allah menciptakan Adam atas bentuknya. Wa tulu situna dhira'an, yang tingginya 60 dhira'. Tingginya Adam itu 60 dhira'. Summa qal idhhab fasallim ala ulaika. Pergilah kamu dan berikan salam kepada mereka. Nafarun minal malaikati julusun. Sekelompok naam dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Fastami' ma yuhyuka bih. Dan dengarkan jawaban atau salam naam. Karena salamnya itu adalah salammu nantinya. Maka di situ faqala assalamu alaikum. Di situ naam Adam memberikan salam assalamu alaikum. Faqalu assalamu alayka wa rahmatullah. Fazadu wa rahmatullah. Di situ malaikat menjawab dengan tambahan naam warahmatullah, salamnya assalamualaikum, kemudian jawabannya ada tambahan warahmatullah. Baik, ini salam Adam alaihissalam kepada malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang kesembilan, wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, idza dakhaltum baitan, jika kalian masuk ke dalam rumah, fasallimu ala ahlihi, maka berikan salam kepada penghuninya. Orang-orang yang ada di rumah itu. Fa idza kharajtum, dan jika kalian keluar rumah, fa audiu ahlahu bisalamin, maka tinggalkan mereka, tinggalkan penghuninya dengan salam. Rawal al-Baihaqi wa Hasan al-Albani fil Mishkah. Baik. Hadis ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah menunjukkan kepada kita untuk mengucapkan salam tatkala kita masuk ke dalam rumah. Naam. Idza dakhaltum baitan, jika kalian masuk rumah, fasallimu ala ahli, beliau perintahkan, maka ucapkanlah salam kepada penghuninya. Para ulama menjelaskan, fa illam yakun fil baiti ahadun, jika di rumah itu tidak ada seorang pun, istahabu ayyakula, disunahkan untuk mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Jika di rumah itu tidak ada penghuninya, naam, maka ucapkan salam assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Baik. Ni ikhwan fi din azani wa azakumullah. Wa idza kharajtum, dan jika kalian keluar, fa'audi'u ahlahu bisalam, maka tinggalkanlah mereka disertai dengan salam. Nah, masuk mengucapkan salam, keluar rumah juga mengucapkan salam. Baik. Waqala sallallahu alaihi wasallam, ya bunayya, idza dakhalta ala ahlika, wahai anakku, jika kamu masuk ke keluargamu, fasallim, maka salamlah. Yakunu barakah alaika wa ala ahlika, itu akan menjadi barakah untukmu dan untuk keluargamu. Masuknya seorang ke rumah diawali dengan mengucapkan salam, itu akan mendatangkan barakah. Barakah untuk dia dan barakah untuk keluarganya. Naam. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Baik, sehingga jangan ditinggalkan mengucapkan salam baik tatkala masuk ke dalam rumah baik maupun tatkala dia meninggalkan rumah. Sebagaimana tadi disebutkan, baik, jika rumah itu tidak ada penghuninya, maka ucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Kita tinggal di rumah sendirian misalnya, sehari-hari kita tinggal di situ, setiap kita masuk kita ucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Naam. Tatkala kita tinggalkan rumah itu, memang enggak ada orang di dalamnya, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Naam. Disebut kalau para ulama, kenapa kok mengucapkan salam? Karena mungkin di dalamnya ada para malaikat yang ada di dalamnya. Atau juga sebagian jin ya, yang ada di dalamnya, jin muslim yang ada di dalamnya, baik, sehingga mengucapkan salam. Nah, ini akan mendatangkan barokah untuk kita dan untuk keluarga kita. Rawahu Tirmidzi wa qala al-Albani fil Mishkah hasan bi turuqihi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man bada'a bil kalam qabla as-salam fala tujibu. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, barang siapa yang memulai pembicaraan sebelum salam, enggak salam tapi langsung bicara, fala tujibu, jangan kalian jawab. Kalau ada orang langsung bicara tanpa diawali dengan salam, kata beliau, fala tujibuhu, jangan kalian menjawabnya. Rawahu fil hilyah wa hasanahu al-Albani fi silsilah. Nah, riwayat ini ikhwani fiddin azani wa azakumullah diperselisihkan para ulama tentang kesahihan riwayat ini. Tapi disebutkan di sini, riwayat ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, akhirnya di sini kalau ada orang enggak salam, dia langsung berbicara dengan kita, jangan dijawab pembicaraannya. Sebuah pertanyaan ditanyakan kepada lajnah da'imah. Man takallama ma'aka qabla salamihi 'alaika. Orang yang berbicara denganmu sebelum dia memberikan salam kepadamu, fal yajibu 'alaika an turadda 'alaihi aula. Apakah wajib bagimu untuk menjawabnya atau tidak? Dijawab oleh lajnah da'imah, yajibu an aradda 'alaihi, wajib untuk menjawabnya, menjawab ucapannya. Summa arsadahu, kemudian ajari dia. Summa arsadahu 'alaihi, summa arsadahu ila anna sunnah ayabda'al muslim akhahu bisalam, kemudian kasih tahu dia seorang muslim itu memulai dengan salam. Summa yatakallamahu, ya, kemudian baru berbicara setelah mengucapkan salam. Jadi tidak langsung enggak mau jawab pembicaraannya, diajak bicara diam aja karena beranggapan karena tadi dia enggak ngasih salam, sehingga semua apa yang diomongkan tidak dijawab. Tapi menurut lajnah da'imah, dijawab aja sambil dikasih tahu bahwasanya baik adabnya itu mengucapkan salam baru kemudian berbicara. Baik, mungkin mereka-mereka yang menjalankannya tidak tahu tentang hukum ini. Qala rahimahullah, wa idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaihi. Jika salah seorang di antara kalian berjumpa dengan saudaranya, hendaknya dia mengucapkan salam kepadanya. Fa in halat bainahuma shajara, jika kemudian dihalangi oleh sebuah pohon, pohon besar misalnya, terpisah dengan pohon besar, tadi berjumpa mungkin jalan bareng, ada pohon besar yang satu lewat kanan satu lewat kiri, au jidar atau terpisah dengan tembok, au hajar atau terpisah dengan batu, summa laqiyah, kemudian ketemu lagi di ujungnya misalnya, fal sallim alaihi, hendaknya ucapkan salam lagi. Berpisah sebentar karena terpisah dengan pohon, terpisah dengan bangunan, maka ucapkan salam lagi. Rawi Abu Daud wa qala Al-Albani isnaduhu sahih. Tikrarus salam, ya, mengulangi salam. Sebagaimana baik kisah seorang yang dalam salatnya. Dia salat kemudian menghadap Rasulullah salam. Kata Rasul, irji' fasuli fa'inna kalam tusalli. Kamu balik sholat, kamu belum sholat. Dia mengulangi sholatnya, datang lagi kepada Rasulullah dengan mengucapkan salam. Maaf. Padahal dia tidak keluar masjid. Sholat di dalam masjid. Tatkala berjumpa lagi dengan Rasulullah, dia mengulangi lagi salamnya. Nah, ini gambaran semangat untuk ifsa'us salam, untuk menyebarkan salam. Qala yujzi'u 'anil jama'ah idza marru, cukup dari orang yang banyak jika mereka melewati. Ayusallim ayusallima ahaduhum, untuk salah satu wajah mengucapkan salam. Sedang jalan bersama rombongan, kemudian ada orang yang sedang duduk-duduk di situ, dilewati, satu wajah mengucapkan salam cukup, tidak semuanya mengucapkan salam. Cukup satu orang itu mengucapkan salam. Wa yajzi'u 'anil julus, dan cukup orang yang sedang duduk itu. Ayarudahadum, dijawab satu orang saja. Yang dikasih salam banyak yang sedang duduk. Nah, cukup satu orang jawab sudah. Ya, mencukupi. Nah, tidak setiap orang untuk menjawab semuanya, tapi satu orang yang menjawab itu sudah mencukupi. Rawi Abu Dawud, wa qala Al-Albani isnaduhu hasan. Nah, sehingga ikhwan fiddin azani wa a'azzakumullah, tatkala seorang mengucapkan salam kepada jamaah, satu orang menjawab salam itu sudah selesai, sudah cukup. Tidak perlu kemudian diulangi, kurang kompak, semuanya harus jawab. Nah, satu yang jawab selesai, sudah mencukupi. Wa an Jabir annahu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'asani li hajatin. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengutusku untuk sebuah keperluan. Summa adraktuhu wa huwa yasirun. Kemudian aku menjumpai beliau, beliau dalam keadaan berjalan. Qala Qutaibah yusalli. Beliau sedang berjalan, berjalan ini maknanya mungkin di atas kendaraan. Beliau sedang sholat. Fasallam tu alai. Aku mengucapkan salam kepada beliau. Wa asara ilayya. Beliau memberikan isyarat kepadaku. Falamma faragha da'ani. Tatkala beliau selesai sholat, beliau memanggil aku. Faqala innaka sallamta anifan wa ana usalli. Sesungguhnya kamu tadi memberikan salam, aku sedang sholat. Ya. Rasulullah tatkala sedang sholat dikasih salam, beliau jawab dengan isyarat. Wa huwa muwajjihun hina idzin qibalal masyriq. Beliau menghadap ke alam masyriq. Ya. Tatkala itu, Zaid, tempat terbitnya matahari, ya, arah timur. Hai muwajjihun rahilatahu nahwal nawasyriq. Yani menghadapkan apa tunggangan beliau ke arah timur. Rawahu Muslim. Baik, di sini menunjukkan bolehnya untuk memberikan salam kepada orang sedang sholat, ya, orang sedang sholat atau yang semisalnya. Baik, dan mereka menjawab dengan isyarat. Wan ibni Umar qala qultu li Bilal kaifa ra'aitan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaruddu alaihim hina sallimuna alaihi wa huwa yusalli. Kata Ibnu Umar kepada Bilal, bagaimana kamu melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab salam, ya, menjawab salamnya mereka tatkala mereka memberikan salam dan Nabi dalam keadaan sedang sholat, bagaimana cara menjawabnya? Qala yaqulu hakadha. Beliau menyatakan demikian. Wabasata kaffahu. Beliau membuka telapak tangannya. Menjawab dengan isyarat. Akhraja Abu Dawud wa Tirmidzi wa shahahahu. Baik. Wal hadis, kata muallif rahimahullah, dalilun ala annahu, hadis ini menunjukkan bahwasanya idza sallama ahadun alal musalli, jika salah seorang memberikan salam kepada orang sedang salat, radda alaihi salam, orang sedang salat itu menjawab salamnya bi isharatin duna nutqi, dengan isyarat tanpa ucapan. Dijawab salamnya dengan isyarat tangan tanpa dengan ucapan. Wassalamu alal qari, salam kepada orang sedang membaca, membaca Al-Quran. Wadzakir, kepada orang yang sedang berzikir. Waldars, orang yang sedang belajar. Jaizun min babil aula, ini boleh ya. Lebih-lebih ini boleh. Kepada orang sedang sholat boleh kita ucapkan salam. Apalagi kepada orang sedang baca Al-Quran, orang sedang berzikir, nah, orang sedang belajar. Baik. Wal mudarris itu ya. Wadzakir wal mudarris, mudarris yang sedang mengajar. Jaizun min babil aula. Baik. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Naam. Ini semua min adabil Islam. Beliau berbicara tentang masalah salam, mengucapkan salam. Baik. Dan intinya tadi beliau sebutkan di depan. Nah, mengucapkan salam, memulai maupun menjawab salam, baik, itu akan menumbuhkan kecintaan. Itulah cara menumbuhkan kecintaan. Sehingga tatkala seorang muslim memiliki permasalahan dengan saudaranya, tidak boleh kemudian lama-lama bersengketa dengan saudaranya, maka beliau sebutkan yang paling baik adalah yang mengawali salam, mengawali menyebutkan, mengucapkan salam kepada saudara yang sedang berperkara dengannya. Naam. Dengan ucapan salam, dengan menjawab salam, akan tumbuh mahabbah, akan tumbuh naam, saling mencintai di antara kaum muslimin. Dengan itulah kemudian akan tumbuh keimanan. Dengan iman yang dimiliki seorang muslim akan mengantarkan dia masuk ke dalam surga. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Kemudian di pembahasan berikutnya, mu'alif rahimahullah akan berbicara tentang masalah jabat tangan. Karena biasanya salam itu identik dengan jabat tangan. Naam. Jadi mengucapkan salam, nanti perkara berikutnya al-musafah, jabat tangan. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, beliau menyebutkan seseorang itu berjabat tangan tatkala mau berbicara. Jika dia melewati seorang yang tidak mau berbicara dengannya, cukup ucapkan salam. Tapi kalau dia akan berbincang-bincang dengan orang itu, dia ucapkan salam, dia kemudian jabat tangan. Nah, dan nanti akan dibahas oleh beliau rahimahullah beberapa perkara terkait jabat tangan. Bagaimana taib hukumnya jabat tangan, bagaimana hukumnya mencium tangan, mencium tangan orang yang alim, mencium tangan orang tuanya. Baik, nanti akan beliau bahas dalam pembahasan al-musafaha la takbil, ya. Jabat tangan tapi tidak ada takbil, tidak ada menciumnya. Mana menciumnya? Naam. Baik, insyaallah baik akan kita bahas dalam pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bissawab.